السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله ورحمكم الله kita sampai kepada bab Maja'a anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bab penjelasan tentang sebab kekufuran bani Adam dan perbuatan mereka meninggalkan agama Islam, agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Bab yang ke-19 dari kitab Tauhid ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan pada bab 18, bab ke-16, 18, ini bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan dan menetapkan at-tauhid dengan menunjukkan kelemahan makhluk Allah dan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Nah, bab yang ke-19 ini sangat erat hubungannya dengan bab-bab itu. Mengapa demikian? Secara logika begini. Kalau dari bab pertama sampai bab 18 sudah jelas tentang tauhid itu wajib. Satu. Sudah jelas bahwasanya syirik itu haram. Dua. Bahkan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan syirik adalah keharaman yang paling haram. Tiga. Dan juga demikian sangat jelas sekali dalil-dalil tentang lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak berdayanya sembahan-sembahan selain Allah, semuanya kemampuan mereka, kekuatan mereka itu dari Allah Ta'ala sesungguhnya. Dan dalil yang menunjukkan tentang kemahasempurnaan Allah Ta'ala, baik dalam rububiyahnya maupun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kesimpulannya dari bab-bab sebelumnya sudah sangat jelas dalil tentang tauhid. Dan sudah sangat jelas dalil tentang haram serta buruknya syirik. Tetapi barusan kita pelajari, oleh karena itu saya dulukan bab yang barusan terakhir kita pelajari, di sana ada ba'du hadhil ummah ya'budul awthan. Sebagian umat ini menyembah berhala, menyembah sesembahan selain Allah. Loh, kok bisa-bisanya? Padahal dalilnya sangat jelas, lebih jelas dari, lebih terang dari terangnya sinar matahari di siang hari. Kok masih ada saja di antara umat ini yang menyekutukan Allah terjatuh dalam kesyirikan? Pertanyaannya, sebabnya apa? Tanda tanya besar. Itulah yang membawa Syekh untuk menulis bab ini. Memberitahu kepada kaum muslimin satu sebab yang sangat besar, termasuk sebab terbesar seseorang itu terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu hati-hati dengan sebab yang satu ini. Itu hubungan eratnya dengan bab sebelumnya. Oleh karena itu Syekh rahimahullah ta'ala menyusun sebuah judul atau membuat sebuah judul, Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan tindakan mereka meninggalkan agama mereka adalah bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Masya Allah, ini liciknya syaitan ini. Gak bisa masuk dari pintu sana, cari pintu lain, cari pintu sini, dan seterusnya. Dan orang mungkin secara sekilas tidak tergambar, kok bisa orang soleh disembah. Orang soleh kan gambarannya kalau ada pengikutnya yang menyimpang diingatkan. Duduk dengan orang soleh terbawa untuk bisa soleh. Nah ini liciknya syaitan. Memakai pintu ini menjerat manusia untuk bisa kafir, musyrik. Oleh karena itu Syekh mengingatkan, hati-hati dengan pintu al-ghulu fis salihin yang tengah-tengah bersikap. Bagaimanapun dan dimanapun tempat Anda, di lingkungan apapun Anda tinggal, maka tengah-tengah. Syariat yang manapun dari syariat Islam yang sedang Anda laksanakan, maka jauhi dua hal penyakit besar dalam melaksanakan ajaran agama Islam sehingga orangnya terjatuh pada kebinasaan. Yang pertama, al-ifrat, ghulu, berlebih-lebihan. Yang kedua, at-tafrit, mengurangi dari batasan syar'i. Berlebih-lebihan melampaui batasan syar'i. Kalau tafrit, mengurangi batasan syar'i. Semuanya tidak sesuai dengan batasan syar'i. Yang benar tengah-tengah, tidak ghulu, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak ifrat atau ghulu, tidak tafrit, yaitu tidak mengurangi dari batasan syar'i. Oleh karena itu seorang muslim tertuntut dalam setiap apapun yang dilakukan, entah sholat, entah puasa, entah muamalah antara manusia yang satu dengan yang lain, sampai dalam masalah yang terbesar apalagi, yaitu bertauhid, jauhi ifrat dan tafrit. Jangankan dalam masalah tauhid, dalam masalah antara manusia dengan manusia yang satunya, persengketaan. Sangat banyak persengketaan di antara teman satu dengan yang lain, saudara yang satu dengan yang lain. Itu setelah diteliti ternyata masing-masing ada pelanggarannya. Masing-masing ada pelanggarannya. Walaupun dominasinya yang banyak benarnya adalah si fulan alif. Adapun si fulan ba, ini yang banyak salahnya. Tetapi masing-masing sama-sama punya kesalahan. Ini camkan baik-baik dalam mensikapi, ataupun kalau Anda jadi pemimpin mengatur bawahan, jauhi ifrat dan tafrit. Berlebih-lebihan dan mengurangi. Karena ini kalau diteruskan, sikap ini nanti sampai kepada masalah akidah, sampai masalah asluddin, sampai menyembah orang-orang saleh. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kadang fulan alif ini bersengketa dengan fulan ba, yang satu salah dalam sisi ifratnya, yang satu salah dalam sisi tafridnya. sebagai penengah maka kamu memang benar, tapi ada salahnya. Kamu memang salah dalam hal ini, tapi ada sisi benarnya. Itu adil. Untuk bisa seperti itu, menghindari ifrat dan tafrit dalam masalah pergaulan, resepnya adalah masing-masing memperhatikan kewajibannya masing-masing. Otomatis, kalau masing-masing menunaikan kewajibannya masing-masing, otomatis terpenuhi haknya masing-masing. Karena namanya kewajiban seseorang kepada yang lain adalah menunaikan hak orang lain kepada dia, atas dirinya. Ini bermanfaat dalam setiap sisi pergaulan, entah anak kepada bapak, guru kepada murid, teman kos-kosan kepada temannya yang lain, mahasiswa dengan dosen, tetangga satu dengan yang lain. Ini praktekkan ini agar tidak ifrat dan tafrit. Masing-masing memikirkan kewajibannya masing-masing. Seorang, pokoknya hubungan dua belah pihak, tamu dengan tuan rumah. Kalau si tamu perhatiannya konsepnya dibalik, menuntut haknya masing-masing, enggak pernah memikirkan kewajibannya masing-masing, atau dominasinya adalah menuntut haknya masing-masing, maka yang diingat adalah dalil-dalil tentang ikramu dhaif bagi tamu. Mana enggak ikram? Mana enggak memuliakan tamu? Mana suguhannya? Mana? Ini berarti mikir hak. Fokus mikir hak. Nah, tamunya juga enggak kalah dalam hal kekurangan ini, memikirkan dalil-dalil tentang kewajiban tamu kepada tuan rumah. Namu kok siang-siang. Nah, misalnya seperti itu. Wah, wes repot kalau kayak gini. Masing-masing mikirkan dalil tentang haknya masing-masing. Gak ketemu. Kalau konsentrasinya itu banyak tidak ketemu. Suami dengan istri juga begitu. Sang suami, pikirkanlah dalil-dalil tentang kewajiban suami. Sang istri, pikirkanlah dalil-dalil tentang kewajiban istri. Ini saya akan banyak terpenuhi haknya masing-masing. Juga begitu mahasiswa dengan dosennya, murid dengan gurunya, atau teman tangga kos dengan teman yang lainnya, mahasiswa kos dengan ibu kosnya, seperti itu. Karena ini kalau tidak dibiasakan dalam masalah yang tidak langsung terkait dengan akidah, masalah akhlak, nanti akan terbiasa punya sikap hulu misalnya, sampai terus hulu dalam tata cara sholat, hulu dalam berbicara, hulu dalam, akhirnya hulu dalam berakidah, akhirnya keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam waliyadzubillah. Baik, sangat bagusnya Syekh dan sangat cerdiknya memilih bab, menggandengkan bab sebelumnya dengan bab ini. Sehingga rasa penasaran pembaca akan ada jawabannya. Kok bisa ya, dalil tauhid jelas, dalil tentang haramnya syirik juga jelas gamblang. Kok masih ada yang nekat syirik? Apa yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalamnya? Pintu apa yang mereka masuki sehingga bisa terjerumus ke dalamnya? Oh, ternyata al-ghulu fis salihin. Bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Baik, mari kita pelajari judul babnya terlebih dahulu. Bab maja'a. Penjelasan di sini maksudnya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Anna bahwa sebab kufri Bani Adam, kekafiran Bani Adam, watarkihim, karena dia ataf kepada apa? Yaitu kepada kufr. Sehingga wasababa kuf tarkihim, seolah-olah ada kata sabab di situ. Wasababa tarkihim, dan penjelasan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang sebab tindakan mereka meninggalkan agama mereka adalah huwa, adalah, karena tidak setiap huwa diartikan dia. Al-ghulu fis salihin, bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang soleh? Orang-orang soleh adalah orang-orang yang memenuhi hak Allah dengan baik sekaligus memenuhi hak makhluk. Itu namanya soleh. Soleh itu mencakup pemenuhan terhadap hak Allah maupun pemenuhan terhadap hak makhluk. Ini peringatan bagi yang salah pemikiran atau pemahaman, namanya soleh itu kalau rajin sholat saja. Sudah dikatakan soleh ataupun bahasa orang awam alim. Sedangkan dia banyak menyakiti tetangganya, banyak menelantarkan kewajiban bermasyarakat di komunitasnya, cuek dengan masyarakatnya sehingga kewajibannya sebagai masyarakat di situ tidak tertunaikan. Juga demikian dia suka menipu, dia suka berurusan dengan orang lain, menjadi gara-gara, mendzalimi orang lain maksudnya, dan seterusnya. Maka jelas ini mengurangi kesolehan seorang. Karena soleh itu cakupannya dua. Dan dinamakan soleh adalah orang-orang yang melakukan ketaatan dan meninggalkan keharaman. Dan masuk dalam kelompok orang-orang soleh ini secara istilah syar'i, yaitu kelompok al-muqtasid dan as-sabiq bil khairat. Al-ghulu, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah mujawazatul had, melampaui batasan yang masyru', yang disyariatkan, yang diizinkan oleh Allah. Kalau fi salihin berarti fi haqqis salihin, terhadap haknya orang-orang saleh. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang sudah tahu bahwasanya seorang muslim itu diberkahi oleh Allah, maka cara tabarruk, misalnya ini contoh, cara tabarruk dengan seorang muslim, seorang ulama adalah mengikutinya dalam hal ajakan kebenaran, belajar darinya ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan. Itu namanya tabarruk yang benar. Kalau tabarruk melampaui batasan itu, yaitu tabarruk dengan orang-orang soleh yang bukan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, dengan cara mengusap-usap tangannya atau dengan cara tabarruk ngalap berkah dari pecinya. Ini peci bukan sembarang peci, misalnya peci Pak Yai yang sudah 50 tahun beliau pakai ngaji di pesantren, beliau pakai baca kitab kuning, beliau sampai kumel. Ini bukan sembarang peci. Yang kalau dilelang sampai bisa seharga 5 juta setelah meninggalnya Pak Yai tadi. Berkah-berkah ini. Bukan itu berkah yang dimaksudkan. Nah, dengan cara kalau memang kiainya mengajarkan kebenaran, kita terima, kemudian kita amalkan, kita dakwahkan, dan seterusnya. Seseorang dengan demikian mendapatkan apa? Kebaikan. Baik, Sikap terhadap orang saleh juga demikian. Batasannya, jangan berlebih-lebihan dengan tabaruk yang dzatiyah tadi. Selain para, yaitu orang-orang saleh yang saya maksudkan adalah selain para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Memang mencintai mereka tuntutannya, karena tuntutan keimanan adalah mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai orang-orang soleh. Maka kita pun ikut mencintai orang soleh karena Allah. Tetapi cinta dan penghormatan yang tidak berlebihan. Nah, bagaimana contoh bentuk ghulu yang berlebihan? Contohnya adalah bait-bait syair yang ditulis oleh Al-Busairi dengan nama syair Al-Burdah. Di sana disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh dia melampaui batasan ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam syairnya itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui rahasia Alaul Al-Mahfud. Ini berlebih-lebihan yang seperti ini. Dan bahkan disebutkan, kalau disebutkan namanya, maka mayit yang sudah hancur tulang-tulang itu, kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dengan sendirinya tulang-tulang itu terkumpul, tersusun lagi, kemudian hidup lagi. Ini berlebih-lebihan pujian yang seperti ini. Ini jelas. Seseorang kalau meyakini disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan orang mati bisa hidup lagi karena berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas ini adalah syirik akbar. Jadi ada tiga kelompok orang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafidzahullah Ta'ala, yang ini menggambarkan tentang siapakah orang-orang yang sesuai dengan batasan yang disyariatkan. Kelompok pertama, kelompok orang yang ghulu, madhmum syar'an wa manhiyun anhu. Kelompok yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh yang ini tercela secara syariat dan terlarang. Adapun keadaan yang kedua, keadaan al-jafa fi haqqihim, yaitu menelantarkan hak mereka. Contoh kata Syekh di sini, adamu muwalatihim. Tidak wala terhadap mereka, artinya cinta terhadap mereka. Dan termasuk wala adalah bentuknya yang membela mereka tatkala dakwah mereka dihalang-halangi, didzalimi, atau berta'awun alal birri wat taqwa, kerjasama saling tolong-menolong dengan orang-orang soleh itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Juga demikian watark mahabbatihim, tidak mencintai mereka, menghinakan mereka, kalau bisa ditambah, kalau saya tambahkan seperti itu. Nah, adapun kelompok yang tengah-tengah adalah kelompok yang sesuai dengan syariat, maka kalau itu orang-orang soleh dari kalangan para rasul alaihi salatu wasalam, fabil akhdi bisyara'ihim, yaitu mengambil syariat yang diajarkan oleh mereka, wattiba'ihim dan mengikuti mereka, wal iqtida' bihim mencontoh mereka, dalam mencontoh mereka, ma'al mahabbah diiringi dengan rasa cinta, wal ihtiram dan menghormati mereka, wal muwalah wan nusrah, kita juga melakukan nusrah, menolong mereka, dan selainnya dari makna-makna yang diizinkan dalam syariat. terhadap hak mereka. Baik, mari kita ambil penjelasan hadis apa ayat yang pertama dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 171. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai orang-orang ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah melarang Yahudi dan Nasara untuk berlebih, agar supaya mereka tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama mereka. Dan hakikatnya Allah Ta'ala dalam ayat ini memperingatkan mereka agar tidak mendudukkan makhluk di atas kedudukannya yang sudah Allah tetapkan. Karena kalau kita perhatikan, Ahlul Kitab terdapat ghulu pada mereka yang tidak, Ahlul Kitab yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, ada ghulu terhadap mereka. Seperti ghulu Nasara, ghulu, sikap berlebih-lebihan Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam dan kepada ibunya, juga kepada orang-orang dekat, di antara orang-orang dekat Nabi Isa alaihissalam. Contohnya lagi hulunya Yahudi, mereka hulu terhadap Uzair. Dan juga demikian apa yang terjadi pada ashab Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa yang terjadi pada ashab Musa alaihissalam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam peristiwa tersebut terdapat pelajaran ketercelaan ghulu terhadap orang saleh. Kemudian perhatikan di sini bahwa dalam ayat ini terdapat larangan ghulu secara mutlak. Tidak disebutkan di sana orang-orang soleh, la taglu fissolihin, tidak. Ayatnya silakan Anda lihat, tidak disebutkan la taglu fissolihin, fissolihin, tapi la taglu fidinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Berarti ini larangan ghulu secara mutlak. Lah judulnya Al-Ghulu Fis-Solihin, tentang Al-Ghulu Fis-Solihin. Bagaimana cara mengambil pendalilannya? Nah, karena ini, larangan terhadap ghulu secara mutlak, maka mencakup di dalamnya ghulu terhadap orang-orang soleh. Bahkan hakikatnya ghulu terhadap orang-orang saleh ini lebih patut untuk dimaksudkan dalam ayat ini dengan bagian yang termasuk terbesar. Mengapa demikian? Karena sebab kesyirikan itu yang terbesar, salah satu sebab yang terbesar adalah ghulu terhadap orang-orang soleh. Jadi ketika Allah berfirman la taglu fi dinikum, maka yang termasuk pertama kali dimaksud dalam ayat ini adalah yang termasuk barisan pertama kali, kelompok pertama kali yang dimaksud adalah al-ghulu fi sholihin. Karena ini salah satu sebab terbesar kesyirikan. Sementara kesyirikan adalah larangan Allah yang terbesar. Jadi sangat mengena sekali sesungguhnya dalil ini dibawakan untuk judul. Bukan justru menanyakan, mempertanyakan, loh kok judulnya tentang larangan ghulu terhadap orang-orang soleh, di sini ayatnya tentang la taglu fi dinikum, umum tentang ajaran agama Allah dari kitabullah. Jawabannya justru ghulu fi sholihin inilah salah satu yang pertama kali dimaksud dalam makna kandungan ayat ini, karena itu adalah salah satu bentuk ghulu yang terbesar yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, sementara kesyirikan adalah larangan Allah yang terbesar. Kemudian perhatikan, ini khitabnya, seruannya kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab. Tetapi walaupun demikian, sesungguhnya ayat ini umum. Mencakup seluruh umat agar mereka jangan melakukan sikap yang berlebihan terhadap nabi mereka dan terhadap orang-orang soleh mereka, sebagaimana perbuatan Nasoro terhadap Nabi Isa alaihissalam dan Yahudi terhadap Uzair dan terhadap sahabat-sahabat Musa alaihissalam. Jadi Yahudi berlebihan terhadap Uzair dan terhadap sahabat Musa, Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, bantahan terhadap Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang semisal mereka terkait dengan gulunya mereka kepada orang-orang soleh. Kemudian dorongan untuk bersikap tengah-tengah di dalam beragama Islam, dalam setiap perkara menghindari ifrat dan tafrid. Kemudian peringatan keras terhadap kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan serta wasilah-wasilahnya, sarana-sarana yang menghantarkannya. Dalil yang kedua, fis sahihi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشْرًا. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua ini, dan mereka kaum Nabi Nuh, di antara kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan alihatakum. Alihah itu jamak al-ilah, Tuhan, sesembahan-sesembahan kalian. Maksudnya meninggalkan sembahan itu apa? Tidak lain dan tidak bukan meninggalkan peribadatan kepada mereka. Itu maksudnya. Walaupun di sini bentuknya adalah larangan meninggalkan ma'budnya, tetapi tentulah yang dimaksud adalah larangan meninggalkan apa, perbuatannya. Perlu diketahui ini adalah ucapannya di antara kaum Nabi Nuh yang enggak mengindahkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, malah justru berpesan kesyirikan gitu. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Pakai nun taukid lagi. Nah, ada ternyata orang-orang yang seperti ini, kepada kesyirikan bukan demen saja, seneng saja, bahkan menyuruh orang lain untuk melakukan kesyirikan. Seperti diantara kaum Nabi Nuh alaihissalam, ada dai menyeru kepada kesyirikan itu, ada. Oleh karena itu dalam surat Al-Asr tertuntut kita untuk bersabar, baik bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, maupun bersabar dalam berdakwah. Karena ketika kita berdakwah mengajak orang untuk bertauhid, di sana ada orang yang berdakwah mengajak kepada syirik. Ketika kita berdakwah mengajak orang untuk berpegang teguh dengan sunnah, di sana ada orang yang mengajak orang berbondong-bondong melakukan bid'ah. Ketika kita berdakwah mengajak teman-teman untuk melakukan ketaatan, di sana ada orang yang teman-teman buruk mengajak kepada kemaksiatan. Bersabar. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wala tadharunna, yang pertama kan waqalu la tadharunna alihatakum, satu. Kemudian ada waw atof digandengkan dengan dan. Wala tadharunna wadda, dan janganlah sekali-kali kalian tinggalkan penyembahan wadd. Secara khusus disebutkan. Setelah disebutkan secara apa, lafad umum sesembahan-sesembahan kalian, kemudian secara khusus disebutkan. Berarti yang mengatakan ini mengistimewakan sesembahan yang bernama Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq. Perhatikan kata la setelah waw. Padahal ada sebelumnya kata la juga, sudah ada sebelumnya. La tadharunna alihatakum. Namun diulangi kata la, wala tadharunna wadda. Bahkan selanjutnya juga diulangi, wala suwa'a. Selanjutnya lagi juga diulangi, wala yagutha. Apa faedahnya? La di sini adalah la yang fungsinya untuk menambah ta'kid. Jadi sangat besar sekali keburukan ucapan di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam ini. Sudah melarang bertauhid, mengajak kepada kesyirikan, pakai nun taukid lagi penegasan, ditambah lagi pakai la diulangi beberapa kali. Yang dalam bahasa Arab ini fungsinya untuk menegaskan lebih tegas lagi. Masya Allah, ini dosanya bagaimana ini? Sampai disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini tidak sekedar apa? Tidak sekedar la nafiyah saja. Tidak sekedar meniadakan saja. Tapi ada sisi penegasan. Ta'kidun ba'da ta'kidin. Penegasan sudah penegasan sebelumnya. Wat, suwa, yaguth, ya'uq, nashra. Ini berkata pakar tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah pakar tafsir dan memiliki murid-murid yang nama-namanya banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Karena tafsir itu terbagi dua, kitab-kitab tafsir itu ada yang bil ma'thur, yaitu menyebutkan riwayat-riwayat perhatian kepada berkata seorang sahabat, berkata seorang tabi'in, berkata dan seterusnya. Nah, kalau Anda membuka kitab-kitab tafsir bil ma'thur seperti kitab Ibnu Katsir, seperti kitab Al-Baghawi, dan seperti kitab yang paling utama dalam hal ini, di antaranya adalah tafsir Ibnu Jarir. Nah, Anda akan mendapatkan nama-nama murid-murid Ibnu Abbas dan nama beliau sendiri tentunya. Ini menunjukkan dengan taufik dari Allah beliau memiliki ilmu tafsir yang mendalam, dan juga demikian berhasil mendidik murid-murid ahli tafsir di kalangan tabi'in. Baik, kata beliau, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, tatkala meninggal dunia, auha syaitanu, syaitan membisikkan kepada kaum mereka. Mulai syaitan menggoda. Apa isi godaannya? Perhatikan di sini isi godaannya, dan langsung bayangkan keadaan di masyarakat kita sekitar. Ada orang soleh atau orang yang banyak berjasa melakukan kebaikan kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa. Entah itu dengan sebutan Pak Kiai, atau dengan sebutan pahlawan, atau dengan sebutan tokoh masyarakat, sebutan ketokohan yang lainnya. Pokoknya dipujinya karena amal solehnya, karena kebaikannya, karena jasa-jasanya yang baik. Coba, dulu kaumnya, di antara kaum Nabi Nuh, kafirnya gara-gara seperti ini ceritanya. Ada orang-orang soleh di tengah mereka meninggal dunia. Falamma halaku, kata Ibnu Abbas, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim. Syaitan membisikkan godaannya kepada kaum mereka. Apa isi godaannya? Anil nusibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha. Buatlah patung dan tempatkan ke tempat-tempat majelis mereka yang mereka biasa bermajelis di situ. Kalau kiai, ya buatkan di tempat-tempat masjid, sisi-sisi masjid mereka, patung Pak Kiai. Kalau itu pahlawan berjuang, berjasa pada masyarakatnya, buat patung di tempat-tempat dulunya dia, beliau rumahnya di situ. Tempat pertemuan konferensinya di situ. Tempat pertemuan ketika terjadi peperangan ini dan itu di situ. Tempat-tempat bersejarah. Begitu kurang lebihnya kalau zaman sekarang. Sudah. Kemudian apa? Anisibu ila majalisim allati kanu yajlisuna fiha ansoba, patung-patung. Wasammuha bi asma'ihim, itu bisikannya syaitan. Dan beri nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Dihiasi keindahan. Wasilah kesyirikan dihiasi keindahan. Itu namanya engkau menghormati mereka, itu namanya engkau tidak melupakan mereka. Sebagai generasi muda, jangan melupakan generasi tua, jangan melupakan pendiri bangsa, jangan melupakan jasa-jasa mereka. Mari menapak tilasi jasa-jasa mereka, perjuangan mereka, dan seterusnya. Nah, Sudah, fa'alu. Kemudian mereka lakukan, bangun 5 miliar patung ini, bangun 1 triliun patung terbesar dan termegah, bangun dan seterusnya. Kasih air mancur, kasih kemudian tempat duduk dan apa namanya lampu yang remang-remang, tambah gayeng menurut mereka. Nah, terus yang pacaran bisa pacaran, yang kemudian apa cari nomor judi bisa cari wangsit di situ, yang kemudian wes pokoknya dibuat seperti itu. Fafa'alu, mereka lakukan. Walam tu'bad, awalnya tidak disembah. Awalnya tidak disembah. Hatta idza halak, sehingga ketika generasi pertama, yaitu seangkatan anak-anaknya Pak Kiai yang meninggal tadi atau anak-anaknya pahlawan tadi yang mendirikan patung-patung tadi sudah pada meninggal dunia semua. Tadi kan Pak Kiainya yang meninggal atau tokoh-tokohnya pahlawannya meninggal, yang buat angkatannya anak-anaknya. Tahu sejarahnya buat itu hanya untuk mengenang saja, bukan untuk disembah. Mengenang jasa-jasanya saja, menapak tilasi perjuangan. Tidak disembah. Tetapi generasi kedua ini pada meninggal dunia lagi. Mereka juga meninggal dunia, sudah. Ayahnya meninggal, tokoh-tokohnya meninggal, yang mendirikan patung juga sudah meninggal, yang tahu sejarahnya, alasan pendiriannya. Hatta idza halaka ulaika, sampai mereka ini yang generasi kedua tadi meninggal, wanusiyal ilm, kemudian ilmu kebenaran, ilmu tentang tauhid, tidak boleh syirik dan seterusnya sudah sirna. Sudah sirna. Sehingga sampai dijelaskan dalam syarah kejahilan merajalela. Oh bidat, akhirnya disembahlah patung-patung tadi. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menambahkan sebelum didirikan patung-patung itu, apa yang dilakukan oleh mereka? Waqala Ibnu Qayyim dalam matan disebutkan, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata lebih dari satu dari as-salafus saleh, lebih dari seorang as-salafus saleh mengatakan, lamma matu, ketika mereka meninggal dunia, akafu ala kuburihim, mereka suka berdiam diri, iktikaf di kubur-kubur mereka. Ini sebelum mendirikan patung-patung. Sebelum mendirikan patung-patung, mereka ini berbondong-bondong atau mereka ini mendatangi kubur pahlawan tadi atau kemudian kiai-kiai tadi. Tetapi dalam bentuk ukuf. Wallahu ta'ala alam shawab. Barangkali yang dimaksudkan di sini adalah iktikaf yang mengandung ta'zim, berarti ibadah. Bukan sekedar ziarah kubur. Thumma sawwaru tamathilahum. Kemudian barulah mereka membuat patung-patung mereka. Thumma tala alaihimul amad. Kemudian berlalulah masa yang panjang. Sudah lupa sudah. Dulu bangunnya untuk apa sudah lupa. Yang terpenting dan terpokok, ilmu tentang tauhid sudah banyak tidak difahami oleh generasi muda. Fa'abaduhum, kemudian mereka menyembah patung-patung tadi. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini nampak sekali tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pakar tafsir di kalangan sahabat yang langsung menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya terhadap ayat ini bagaimana? Beliau menyebutkan kisah tadi. Bahwasanya sesembahan-sesembahan yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah berasal dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan kaum di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam itu saling memberi wasiat kepada sebagian yang lain untuk terus-menerus menyembah patung-patung itu. Setelah Nabi Nuh alaihissalam melarang mereka berbuat kesyirikan billah, menyekutukan Allah, berawal dari nama-nama orang soleh dan mereka hulu terhadap orang-orang soleh, syaitan masuk dari pintu hulu sehingga menyuruh untuk mendirikan patung. Kemudian berlangsung panjang masa, ilmu tauhid dilupakan dan jadilah patung-patung itu disembah. Dari sini terdapat dalil bahwasanya hulu terhadap orang-orang soleh sebab penyembahan terhadap sesembahan selain Allah. Dan hulu, sesembahan maksudnya mereka menyembah selain Allah tadi yang disebutkan dalam ayat. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini terdapat faedah yang lain, at-tahdhir minat taswir wa ta'liqus suwar. Memperingatkan dengan keras terhadap aktivitas menggambar makhluk bernyawa ataupun membuat patung makhluk bernyawa, lebih-lebih lagi kalau itu bukan kuda yang dipatungkan tetapi para tokoh masyarakat, para ulama mereka, orang-orang soleh mereka. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya membuat patung orang-orang soleh itu wasail ila syirk, sarana mengantarkan kepada kesyirikan. Loh, tapi Ustaz, kan ada faedahnya. Bukankah generasi muda jadi ingat sejarah, tidak melupakan jasa-jasa pahlawan mereka? Apalagi kalau ditempatkan di peristiwa, di tempat-tempat bersejarah, tempat pengeboman Belanda, tempat ini dan itu, lebih menghayati lagi semangat juang mereka. Kan ada faedahnya, Ustaz. Bisa jadi memang faedah itu terbukti. Bisa jadi. Tetapi ingat kaidah ini ya. Ingat. Silakan diperiksa seluruh ayat dan seluruh hadis yang sahih. Kaidahnya seperti ini. Setiap ada larangan Allah, pastilah isinya salah satu dari dua kemungkinan. Kalau bukan mudorot murni 100%, bahaya murni 100%, ya kemungkinan kedua ada manfaatnya, tetapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga pantas dilarang. Khomer dan maisir, minuman keras dan judi, ada faedahnya enggak? Ada faedahnya. Dan ingat, faedah sesuatu yang terlarang itu faedah duniawi hakikatnya. Hanya faedah duniawi. Tidak mungkin faedah agama, dinia, dalam beragama Islam. Tetapi khomer dan judi itu terlarang. Orang judi bisa langsung jadi orang judi bisa jadi cukong, kaya raya. Tapi walaupun setelah itu judi lagi menjadi konglomerat. Apa konglomerat? Dulu cukong, sekarang melarat. Bisa jadi seperti itu karena kalah. Nah ini ikhwan fillah, perhatikan khamr dan maisir. Dalam Al-Qur'an disebutkan memiliki, maksudnya ada pada keduanya manafi'. Pakai jamak loh dalam Al-Qur'an. Manfaatnya enggak hanya satu berarti. Manafi'. Tetapi ditetapkan bahwa ithmuhuma, dosa melakukan keduanya ini akbar, lebih besar min dari apa? Naf'ihima. Dilarang. Yakinilah, setiap yang dilarang walaupun ada manfaat duniawi, pastilah mudorotnya bahayanya lebih besar dan tidak sebanding dengan faedah yang didapatkan. Kaidah yang kedua dalam memahami dalil. Setiap ada perintah Allah dalam ayatkah, dalam hadis yang sahih, pasti tidak keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak isinya maslahat, manfaat murni 100%, ya ada mudorotnya, tapi manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya. Dan enggak sebanding mudorotnya itu jika dibandingkan dengan manfaatnya, hakikatnya. Itu pun mudorot duniawi. Misalnya, seseorang berjihad dengan jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i. Bom sana, bom sini dari kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tidak demikian. Jihad yang terpenuhi syarat-syaratnya yang sesuai dengan kaidah syariat, sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, namanya perang, ada mudaratnya enggak? Kemungkinan mudaratnya banyak. Rumah terbakar dari rumah kaum muslimin, bahkan mungkin ada yang patah tangannya, ada yang kemudian hilang sebagian anggota tubuhnya, ada yang lumpuh, ada yang itu mudarat. Tetapi tersebarnya ajaran at-tauhid melalui perantaraan jihad yang syar'i, tingginya kalimatullah, tingginya bendera at-tauhid, kemudian banyak sirnanya kesyirikan di sebuah negeri yang dimenangkan oleh kaum muslimin dalam peperangan, sehingga kemudian diterapkan peraturan Allah, menurun angka perzinahan, menurun angka perjudian, tentram, tidak ada homo dan lesbi, tidak ada, dan seterusnya, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak hilang. Kemaslahatan ini jauh lebih besar daripada sekedar kerusakan ataupun mudarat bahaya sebagian tadi. Jadi jangan tertipu daya dengan syubhat, lo patung kan bermanfaat. Nah, otomatis kalau membuatnya saja dilarang, apalagi untuk mengenang, yaitu mengenang jasa-jasa pahlawan, yaitu patung apa, tokoh masyarakat, lebih-lebih lagi sebagai wasilah kesyirikan, itu dilarang, maka tentu tidak layak. Orang yang sudah ngaji kitab tauhid kok plesiran ke tempat-tempat yang di situ terdapat patung-patung, tokoh-tokoh pahlawan, kiai-kiai dan seterusnya, sambil difoto cret-cret, di WA cret-cret, kemudian selfie-selfiean di samping patungnya cret-cret. Nah ini, ya ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, Berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atarat atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Akhrajah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. Itra itu pujian yang melampaui batas. Kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana Nasara memuji secara melampaui batas putra Maryam alaihimas salam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya semata-mata hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, saya adalah hamba Allah dan rasulnya. Dalam hadis yang singkat ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, contoh kesalahan sikap terhadap orang soleh. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu, sikap terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah adalah itra. Itra itu yaitu memuji secara melampaui batas. Seperti memuji beliau memiliki pengetahuan tentang rahasia alul mahfuz, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian bagian kedua adalah solusi. Jadi kalau melarang ada solusinya. Solusinya bagaimana? Dudukkan beliau sesuai dengan kedudukannya, yaitu Abdullah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan difahami, kata Abdullah itu bukan kedudukan yang mulia. Kedudukan menghamba kepada Allah adalah kedudukan yang sangat mulia. Oleh karena itu, sebutan Abdullah ini atau yang semisal itu disebutkan pada konteks-konteks yang mulia dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba Allah dalam konteks Isra Mi'raj, silakan dilihat dalam surat Al-Isra. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana seseorang kalau dalam masalah dunia saja, untuk acara-acara yang besar, maka orang itu disebut dengan sebutan yang paling mulia yang dia miliki. Gelarnya empat, disebut empat-empatnya. Tapi kalau acaranya sekedar kumpulan tingkat RT, ya gak disebut, cuma disebut namanya Pak ini. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, sehingga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Isra disebut dengan sebutan yang sangat mulia, hamba Allah. Jadi kalau mau kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, ya sesungguhnya ada sisi samanya kalau seorang disebut santri ma'had ilmi, santri ponpes ini, santri itu. Terkadang orang malu kalau kenalan dengan orang lain menyebutkan, Anda belajar di mana? Saya santri. Itu kesannya kok dia merasa minder. Ini tidak benar yang seperti ini. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir karena yang sebelumnya, sebelum terakhir itu sama ya hakikatnya dengan apa namanya? Ayat, yaitu iyyakum wal ghulu, hati-hatilah, jauhilah oleh kalian sikap ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu, karena sungguhnya yang membinasakan kalian itu, membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah semata-mata yaitu ghulu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kemudian wali Muslim an Ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, halakal mutanatti'un. Beliau mengatakan ini tiga kali. Al mutanatti'un adalah orang yang bersikap melampaui batas dalam berbicara atau dalam berbuat. di luar batasan syar'i. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala ini menjelaskan bahwa al-itra tadi memuji setelah melampaui batas, al-ghulu dan at-tanattu ini tiga istilah yang berdekatan maknanya. Semuanya ketemu pada satu titik temu, yaitu melampaui batas. Melampaui batas. Ghulu. Ya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya tanattu termasuk bentuk ghulu yang terlarang, dan tanattu itu dan masuk dalam tanattu adalah mengagungkan orang-orang soleh di luar batasan sebagai seorang hamba. Kemudian ikhwani fillah, bab yang baru yaitu yang terakhir pada pertemuan kali ini, jadi besok tinggal 3 bab. Nah, ini ikhwani fillah bab yang ke-22. Bab maja'a fi himayatil Mustafa. Bab tentang penjelasan berkenaan dengan himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga janabat tauhid wasaddihi, yang menjaga tauhid dan menutupnya kulla tariqin, dari jalan-jalan yuwassilu ila syirk, yang mengantarkan kepada syirik. Kalau sebelumnya bab ke-16, 18 tentang dalil-dalil batilnya syirik dan lemahnya makhluk, tidak berdaya makhluk hakikatnya serta maha sempurnanya Allah sehingga yang berhak disembah adalah Allah. Terus kemudian bab yang ke-23 adalah di antara umat ini ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Kemudian bab yang ke-19 tadi, oh ternyata sebabnya adalah yang paling terbesar, di antaranya yang paling terbesar adalah apa? Yaitu hulu terhadap orang-orang soleh. Nah, kalau begitu mari kita tutup rapat-rapat sarana menuju syirik. Karena dulu kaum Nabi Nuh alaihissalam yang melakukan kesyirikan itu awalnya enggak menyembah. Kakek moyang itu awalnya enggak menyembah. Kemudian keturunan berikutnya akhirnya menyembah. Nah ini, kalau begitu tidak hanya perhatian kita kepada kesyirikan saja, tetapi kepada sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga akidah umat dari kesyirikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah kita yakini, telah mengajarkan seluruh kebaikan yang dibutuhkan umat ini dan telah melarang dari seluruh keburukan yang membahayakan umat ini. Dan sebesar-besar kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita adalah at-tauhid, dan seburuk-buruk keburukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita darinya adalah asyirik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau demikian halnya, apa yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seluruh kebaikan dan melarang umat dari melakukan seluruh keburukan? Dasarnya adalah kasih sayang beliau yang sangat terhadap umat ini karena Allah. Sebagaimana ayat yang pertama. Jadi ini pantas disebutkan sebagai dalil yang pertama. Karena inilah yang mendasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan-tindakan penjagaan akidah umat pada dalil-dalil yang berikutnya. Dalil yang pertamalah yang mendasari itu, bahwa karena kasih sayang beliau kepada umat yang amat sangat ikhlas karena Allah, inilah beliau memperingatkan syirik dan mengajarkan at-tauhid, menutup pintu-pintu kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi kalau kita menderita, beliau terasa, merasa, kalau umatnya maksudnya menderita, beliau merasa berat. Sangat menginginkan kebaikan untukmu. Jadi sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya, Allah mengkabarkan hal ini dalam bentuk mengingatkan kita akan kenikmatan yang sangat besar ini, yaitu diutusnya seorang rasul alaihi salatu wassalam yang sifatnya seperti ini. Sehingga kita bisa tahu tauhid, sehingga kita bisa tahu apa itu syirik untuk kita jauhi, tahu apa itu tauhid untuk kita laksanakan. Kemudian apa kalau demikian wajib dalalahnya untuk sampai kepada judul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga akidah umat ini, tauhid umat ini? Jawabannya, sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, kalau umatnya menderita, beliau berat, beliau sangat menginginkan kebaikan pada umatnya, itulah yang konsekuensinya adalah memperingatkan umatnya dari kesyirikan, agar tidak melakukan kesyirikan. Mengajarkan tauhid, itu konsekuensi dari sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Konsekuensinya kalau sayang sekali ya tidak tinggal diam. Konsekuensinya kalau berat ada suatu bahaya menimpa, suatu bahaya menimpa umatnya, bahaya yang terbesar adalah syirik, ya konsekuensinya enggak diam. Itu sisi pendalilannya. Kemudian berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Jangan engkau kosongkan dari ibadah, sholat, sunnah, doa, membaca Al-Quran, sehingga sampai menjadi seperti kuburan. Kalau sekarang malah banyak yang mungkin sudah kosong dari itu, kemudian disetel acara-acara yang maksiat. Wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai 'id, yaitu tempat berkumpul yang sering bolak-balik dikunjungi untuk sholat, untuk berdoa, dan selain itu. Karena kalau sampai makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering terus-menerus pada waktu yang berulang, seperti Id itu kan terkait dengan zaman, berarti ada waktu yang diulang-ulang terus. Urikan itu ulang tahun, hakikatnya termasuk Id, hari raya. Seperti hari raya Idul Fitri itu juga diulang-ulang terus, ulang terus seperti itu. Nah, itu terkait dengan zaman dan terkait dengan makan, tempat-tempat yang terus secara berulang dikunjungi. Wasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan berdoalah dengan doa salawat untukku, karena sungguhnya salawat yang kamu ucapkan itu, yang kalian ucapkan itu sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melarang yang syahidnya di sini, la taj'alu qabri aida. Melarang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berulang-ulang diziarahi, dijadikan tempat berkumpul, dan aktivitas itu berulang untuk melakukan doa, untuk melakukan takarrub, karena ini wasilah kepada kesyirikan. Dan beliau memerintahkan untuk mencukupkan dengan memperbanyak salawat dan salam. Karena di tempat manapun di penjuru dunia ini, salawat seseorang yang seorang ucapkan, maksudnya salawat dan salam yang seorang ucapkan, baik yang dekat maupun jauh dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan sampai kepada beliau. Dan salawat itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh Abu Aliyah rahimahullah, wassalatu minallahi ta'ala ala nabiyhi thana'uhu alaih fil mala'il a'la. Dan salawat itu kalau dari Allah Ta'ala, kan salallah kan gitu, berarti yang bersalawat Allah, itu kalau dari Allah atas nabinya, maka maksudnya adalah pujiannya kepada beliau di sisi malaikat muqarrabin. Jadi ini yang mungkin jarang difahami, bersalawat itu maksudnya memohon kepada Allah, ya Allah pujilah Nabi Muhammad di sisi malaikat muqarrabin. Itu maksud salawat itu doa. Kita mohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam di sisi malaikat muqarrabin. Kemudian assalam maknanya adalah doa keselamatan dari kekurangan, dari keburukan, bencana maksudnya, dari kehinaan. Kalau digabungkan as-salah dan as-salam, as-salah itu husulul matlub, dapat manfaat. Kalau as-salam zawalul marhub, hilang mudarat. Maka lengkap. Dan ikhwani fillah, janganlah kita menjadi orang yang bakhil bersolawat. Jangan sampai punya kesan seorang salafiyun itu anti selawat. Tidak. Bahkan kita mengimani hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil itu kalau disebutkan namaku di sisinya, dia tidak mau bersolawat untukku. Masya Allah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap orang yang tidak mau bersolawat ketika disebutkan namanya di sisinya, bakhil, pelit. Bagaimana tidak pelit? Dia faham tauhid dari siapa sih? Lihat perantaran siapa faham tauhid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pertama kalinya untuk umat ini. Dia faham syirik dari siapa? Lewat perantaraan siapa maksud saya? Faham tauhid lewat perantaraan siapa? Maka setiap akidah yang kita yakini, setiap ibadah yang kita lakukan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala, karena beliau yang mengajarkan pertama kalinya. Itu faedah yang luar biasa dari mengajarkan kebaikan. Nah, orang kan secara fitrah dapat kebaikan itu kan membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula? Nah, kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah sallallahu yang kita bisa perbuat maksud saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah meninggal dunia. Mari kita doakan. Seperti itu. Kalau syekh saja kita doakan qala al-musannif rahimallahu taala apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ingat al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dan kalau seorang bakhil balasannya ya sejenis dengan amalannya. Baik, sampai di situ semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah habis ya anunya ya, apa namanya? Dalilnya. Dalilnya ya tinggal satu saya tidak sampaikan karena saya tidak mengetahui derajat hadisnya, sudah saya berusaha cari namun tidak mengetahui derajat hadisnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.